Alhamdulillah. Salat wassalamu ala Rasulillah. Ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kita lanjut. Masih di pelajaran kita membaca kitab Ithhaful Qari بالتعليقات على شرح سنة للإمام البربهاري رحمه الله. قال شيخ صلاح الفوزان حفظه الله وقوله dan ucapan مؤلف الإمام البربهاري رحمه الله وسواد الأعظم dan golongan yang besar itu adalah الحق وأهله, adalah kebenaran dan pengikut kebenaran. As-sawad, ya ini golongan. Karena dikatakan as-sawad, karena saking banyaknya, ya, kalau secara bahasa ya, kita makna secara bahasa, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, masalah apa? Yang 70 ribu umat Islam akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, ada. Ya, disebutkan, fa'idha sawadun azimun. Tiba-tiba ada golongan yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Saya mengira mereka umatku. Ya, faqila li hadha Musa wa qawmuh. Dikatakan ini Musa dan kaumnya. Disebutkan itu sawadun azim. Yaitu golongan yang sangat banyak. Ini makna secara bahasa. Lah, disebutkan di sini ada istilah as-sawadul a'zam, golongan yang besar atau golongan yang agung. Yang dimaksud di sini bukan dari segi jumlah, tapi dari segi apa? Kualitasnya. Kualitasnya. Yaitu al-haq, kebenaran. Wa ahlu, dan pengikut kebenaran. Qala as-sawad hum ahlul haqi. As-sawad adalah pengikut kebenaran. Wa ahluhu, dan ya, pengikut kebenaran tersebut, al-mutamassikuna bih, yang komitmen dengan kebenaran. Yang berpegang teguh dengan kebenaran. Dikatakan as-sawad al-a'zam. Ya, walaysa ma'na sawadi al-a'zami mujarradal kathrati. Bukanlah makna sawadul a'zam mujarradal kathrah, semata-mata banyak. Ya. Bukan ukuran kebenaran. Ya, yang namanya apa? Jumlah yang banyak. Wa ma'na sawadil a'zami man kana 'alal haq. Yang dimaksud atau makna sawadul a'zam adalah siapa saja yang berada di atas al-haq. Di atas al-haq. Di atas kebenaran. Walau kanu qalilin, walaupun mereka sedikit. Walaupun mereka apa? Sedikit. Fahumu sawadul a'zamu. Maka mereka adalah sawadul a'zam. Ya. Hatta walau kana rajulan wahidan. Walaupun dia cuma seorang diri. Ya, walaupun dia seorang diri. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdaka. Al-jama'ah itu adalah yang mencocoki kebenaran, yang mencocoki al-haqq. Wa in kunta wahdaka, walaupun kau sendirian. Ya, di kampung semuanya di atas bid'ah, di atas kesyirikan misalkan. Atau di kampung semuanya di atas kebid'ahan tidak sesuai sunnah. Sementara engkau sendirian mengikuti sunnah, menghidupkan sunnah, menjalankan sunnah, dikucilkan. Ya, atau dikucilkan. Ya, dijauhi. Diboikot. Ya. Akan tapi apa? Walaupun begitu sendirian, dia adalah al-jama'ah. Ya. Dia adalah as-sawadul a'zam. golongan yang besar. Ya, besar di sini dari segi kualitas, bukan besar dari segi jumlah. Baik. Mangkana 'alal haqqi fa huwa sawadul a'zam. La tanzur lil kathrah. Siapa saja yang berada di atas al-haq, maka dia adalah as-sawadul a'zam. Jangan kau lihat banyaknya. Ya, wa innama tanzur lima huwa 'alaihi, tapi engkau lihat. Ya. Bagaimana dia? Ya, bagaimana ajaran dia yang dia amalkan? Ya, faqad takunul kathratu 'ala dhalal. Kadang yang banyak berada di atas kesesatan. Ya, seperti yang Allah sebutkan wa qala ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Wa in tuti', kalau engkau mentaati aktsara man fil ardi, kebanyakan orang yang ada di muka bumi, yudilluka, mereka akan menyesatkan kamu, an sabilillah, dari jalan Allah. Surat Al-An'am ayat 116. Ya. Jadi ini Nabi alaihi salatu wasalam diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasalam diingatkan oleh Allah, wahai Nabi, seandainya engkau mengikuti kemauan banyak orang, mayoritas orang, niscaya mereka akan apa? Menyesatkan dirimu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan kita mengikuti kebanyakan orang. Ya. Tapi ikuti kebenaran. Ikuti al-haq, al-kitab wa sunnah. Ya, dengan pemahaman salaful ummah. Ya, kalau ternyata yang mengikuti al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah banyak, alhamdulillah. Berarti itu kebaikan di atas kebaikan. Ya. Tapi ternyata kalau ternyata banyak orang tidak sesuai dengan al-Qur'an wa sunnah, tidak sesuai dengan al-kitab wa sunnah dengan pemahaman as-salaf, pemahaman para sahabat. Jangan diikut. Walaupun mereka banyak sekali. Ya, kalau seandainya mereka di atas bid'ah, mereka di atas kesyirikan, mereka di atas khurafat. Ya, tidak dibangun di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Ya, jangan engkau mentaati kemauan mereka. Kenapa? Yudhilluk an sabilillah. Mereka akan menyebabkan dirimu tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Kemudian dalam ayat berikutnya dalam surat Yusuf 103, waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin." Ya. Betapa banyaknya manusia yang tidak mau beriman, yang tidak mau mengikuti kebenaran. Walau harasta bi mu'minin. Ya, walaupun engkau sangat menginginkan agar mereka itu beriman. Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun engkau sangat menginginkan, Nabi berdakwah siang dan malam. Ya, Nabi menasehati siang dan malam tanpa kenal lelah, tanpa capek. Bersemangat. Tapi kebanyakan manusia dalam keadaan apa? Seperti itu kondisinya. Ya, jadi sekali lagi, ukuran kebenaran bukan dipandang dari jumlah yang banyak. Ya, bukan dilihat dari apa? Jumlah yang banyak. Ya, dan jangan berkecil hati ketika kita berada di atas al-haq walaupun kita sedikit. Kenapa? Karena insyaallah selama kita di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf, ya, berarti kita adalah seorang apa? Ahlu sunnah, seorang al-jamaah. Termasuk as-sawadul a'zam. Golongan yang besar. Tayyib. Demikian juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 102. Wa ma wajadna li aktharihim min ahdin. Wa in wajadna aktharahum la fasiqin. Ya. Kami tidaklah mendapati kebanyakan mereka, ya, itu dalam keadaan berada di atas al-haq. Dari sejak zaman dulu. Ya, wa in wajadna aktsarahum la fasikin, dan sungguh kami mendapati kebanyakan mereka itu adalah berbuat fasik. Fasik itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ini tiga ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Ya, yang menjelaskan kepada kita bahwasannya kebanyakan manusia itu tidak berada di atas Allah. Ya, dan bukanlah ukuran kebenaran itu adalah dengan jumlah. Ya, pada ayat yang keempat, Syekh Al-Fauzan hafizallahu membawakan lagi, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Dan sungguhnya banyak dari kalangan manusia mereka itu berbuat fasik. Ya, mereka itu berbuat fasik, yaitu keluar dari taat. Fasik artinya ya, kharaja min at-tha'ah, keluar dari ketaatan. Ya, tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti kebenaran. Barakallahu fikum. Kata beliau, fal kasratu la yu'tabaru biha. Maka yang namanya jumlah yang banyak itu bukan ukuran. Ya. Wala tuttaba illa idza kanat 'alal haqqi. Jangan diikut. Jangan diikuti kecuali kalau berada di atas al-haq. Ya, kalau di atau berada di atas al-haq baru ikut. Kalau tidak berada di atas al-haq jangan mengikuti. Barakallahu fikum. Ya. Man kana 'alal haqqi fa huwa al-jama'ah. Siapa saja yang berada di atas al-haq maka dia itu al-jama'ah. Sawa'un kanu qalilin aw katsirin. Sama saja apakah mereka sedikit ataukah banyak. Masya Allah ya. Yang penting di atas al-haq. Ya, maka dari itu wajib bagi kita untuk belajar. Wajib bagi kita untuk apa? Menuntut ilmu. Mempelajari Al-Kitab wa Sunnah. Dengan pemahaman as-salafus salih. Ya, sehingga akan bisa mengetahui mana al-haq dan mana al-batil. Ya, kalau enggak belajar, orang enggak akan tahu mana al-haq, mana batil. Kalau enggak menuntut ilmu, dia enggak akan ngerti. Ya, mana yang salah, mana yang benar. Sehingga kita harus belajar. Ya, mempelajari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu nama lainnya Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Dialah Allah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an. 'Ala 'abdihi kepada hambanya, Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, Al-Furqan yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, yang membedakan mana yang al-haq dan mana yang batil. Sehingga wajib bagi kita untuk betul-betul belajar Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman yang benar dari manhaj as-salaf as-salih yang mana ini akan bisa menjadikan seorang apa? Tahu mana yang al-haq, mana yang al-batil. Ya, dan setelah tahu kita akan bisa lihat. Ya, khususnya di negeri kita. Ya, ahlul haq, al-jamaah. Ya, orang-orang yang berpegang dengan manhaj salaf itu sangatlah sedikit. Ya, sangatlah apa? Sedikit. Tapi enggak boleh berkecil hati. Ya, ahlul haq, ahlul jamaah. Ya. Ahlu sunnah enggak boleh berkecil hati walaupun jumlah mereka sedikit. Ya. Karena apa? Ahlu sunnah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kabar gembira. Ya, kabar gembira dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, buat mereka-mereka para ahli sunnah yang mana mereka akan biiznillahi ta'ala, ya, ketika mereka komitmen dengan agama ini, maka mereka akan dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan al-taifa al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullah, al-dhabit huwa makanu alaihi, yang menjadi patokan dhabit adalah makanu alaihi, apa yang mereka atau ajaran apa yang mereka pegang. Ya, ajaran apa yang mereka pegang. Hal huwa haqqun aw batilun, apakah itu benar atau salah. Fa in kana haqqan falahumul fahumul jama'atu. Kalau mereka di atas al-haq, maka mereka adalah al-jama'ah. Ya, Masya Allah. Akidahnya seperti akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Pemikirannya, ya, dalam masalah al-asma wa sifat, akidah mereka tentang, ya, al-iman, akidah mereka tentang, ya, penguasa yang zalim, mensikapi penguasa yang zalim. Ya, akidah mereka tentang mensikapi pelaku dosa besar. Akidah mereka tentang, ya, azab kubur. Akidah mereka tentang rukun iman, rukun Islam dan seterusnya. Ya, dari prinsip-prinsip agama ini kok sama dengan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat. Maka berarti dia adalah ahlul haq. Dia adalah apa? Al-jamaah. Baik. Walau lam yakun alaihi illa wahid, walaupun tidak ada di antara mereka kecuali cuma satu. Ya. Wa in kana batilan fa huwa dhalal. Kalau ternyata yang mereka pegangi, ajaran yang mereka yakini, yang mereka ajarkan. Ya, lu akidah mereka yang mereka doktrinkan ternyata enggak ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Masya Allah. Ya. Lu keyakinan mereka yang mereka doktrinkan, prinsip-prinsip mereka dalam beragama, oh enggak ada. Di zaman para sahabat. Ya, berarti mereka bukan di atas al-haq. Berarti mereka bukan al-jamaah. Ya, lu amalan mereka yang mereka kerjakan enggak ada di zaman para sahabat. Ya, yang jadi rutinitas mereka. Amalan rutinnya mereka. Ya, rutinitas yang mereka lakukan itu enggak ada yang dirutinkan oleh para sahabat. Berarti mereka bukan al-jamaah. Ya. Kata Imam Malik rahimahullah, bah, "Faman lam yakun yawma idzin dinan fala yawma dinan." Maka yang pada hari itu, hari Nabi dan para sahabatnya masih hidup, itu bukan agama. Pada hari ini pun, itu bukan agama. Ya. Di zaman Nabi dan para sahabatnya masih hidup, pernah enggak Nabi mengadakan ulang tahun kelahiran Nabi SAW? Enggak pernah. Bisa enggak Nabi mengadakan ulang tahun kelahiran Nabi SAW? Bisa. Ya. Bisa enggak Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman untuk berkumpul, ayo kita merenungkan pada hari lahir saya, tanggal 12 Rabiul Awal, ya, untuk kemudian mengadakan ritual. Tiap hari kelahiran Rasulullah SAW, makan-makan, kemudian mereka bikin acara. Pernah enggak? Enggak pernah. Maka kata Imam Malik, kalau pada hari itu bukan agama, hari ini pun itu bukan agama. Paham ya? Sehingga kita tahu acara maulid Nabi bukan ajaran Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Ini jawabannya Imam Malik. Seolah-olah Imam Malik lagi ingin membantah siapa? Orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, di zaman sekarang dan yang nanti pada ya waktu yang akan datang. Itu bantahan buat mereka. Ya, bahwasanya segala yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah lakukan, jangan dilakukan sekarang. Kalau dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, ya kalian lebih tahu kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Handphone, enggak ada di zaman Rasulullah. Ya, mikrofon, lampu listrik, enggak ada di zaman Rasulullah. Tapi kata, kalau itu adalah urusan dunia, kalian lebih tahu silahkan kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah, urusan mendekatkan diri kepada Allah, urusan tata cara ibadah, ya, apalagi masalah akidah, siapa yang paling tahu? Ar-Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, dan itu yang harus kita pahami. Baik. Jadi kembali ke sini, ya. Kalau ternyata satu golongan berada di atas kebatilan. Ya, satu golongan berada di atas kebid'ahan yang enggak pernah ada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Maka apa? Fahuwa ala dhalal. Dia berarti berada di atas kesesatan. Wa in kana alaihi aktsarun nas. Walaupun yang mereka pegangi itu dipegangi banyak manusia. Ya, walaupun itu dipegangnya oleh banyak manusia, itu bukan ukuran. Baik. Kemudian kita lanjut. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah wa quluhu faman kata Syekh Shalal Fauzan menukilkan Imam Al-Barbahari rahimahullah, faman khalafa ashab Rasulillah alaihi salatu wasallam fi syai'in min amri jin faqad kafar. Maka barang siapa khalafa yang menyelisihi ashab Rasulillah sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salat wasallam fi syai'in dalam satu perkara min amri din dalam urusan agama, menyelisih sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam satu urusan perkara agama, faqad kafara, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran. Ya. Nah, kafara di sini bisa kafir besar, kafir kecil. Kata beliau, kafara yahtamilul kufra al-akbar. Ada kemungkinan kafir besar. Wa yahtamilul kufra al-asghar. Ada kemungkinan kafir kecil. Ya. Bihasabil mukhalafah, tergantung apa yang diselisihi. Ya, tergantung dari apa? Apa yang diselisih. Ya, faquluhu faqad kafar laisa ma'nahu annahu kafarul kufra al-mukhrij min al-millati mutlaqan. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya, faqad kafar, dia telah melakukan perbuatan kafir, kekafiran, bukanlah maknanya ya kufur yang mengeluarkan dari Islam secara mutlak. Ada kemungkinan masalahnya. Ya, ada kemungkinan. Faqad yakunu hadza, kadang begitu maknanya. Ya, waqad yakunul kufru al-asghar. Kadang kufur kecil. Ya, al-muhim anna mukhalafata salaf kufrun. Yang jelas menyelisih para salaf. Kemarin sudah kita bahas ya, apa itu salaf? Kalau dimaksud salaf pendahulu yang soleh. Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para atba', atba'ut tabi'in. Nah, barang siapa yang menyelisih ajaran para salaf, ya, itu apa? Dihukumnya apa? Melakukan perbuatan kufur. Qad yakunu akbar, kadang kufurnya besar. Qad yakunu asghar, kadang kufurnya kecil. Hasaba al-mukhalafah, sesuai dengan apa yang diselisih. Ya, sesuai dengan apa yang diselisih. Baik. Kalau yang diselisih adalah masalah tauhid, ya, dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan salah satu pembatal Islam, ya sudah, berarti dia keluar dari Islam. Ya, tapi kalau yang diselisih tidak sampai itu, ya, tidak sampai masalah yang kufur. Ya, kayak tadi, mereka melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak sampai syirik, yang menyelisih sunnah. Atau yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka itu tidak sampai kufur. Ya, yang tadi memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, keluar dari Islam pelakunya tidak. Ya, atau yang melakukan zikir berjamaah, padahal Rasulullah SAW tidak pernah melakukan zikir berjamaah. Para sahabat tidak pernah. Ya, terus gimana? Pelakunya kufur tidak. Ya, tapi dia melakukan satu perkara yang dilarang. Tayib. Jadi, tapi kalau menyelisihnya dalam perkara yang prinsip. Ya, meminta kepada orang yang sudah meninggal, ya, atau meminta kepada ya benda-benda mati, bergantung kepada jimat-jimat. Dia meyakini jimat ini yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala atau bersamaan Allah Azza wa Jalla, jimat ini bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat, maka itu sudah membatalkan keislaman. Qala hafizahullah, aw annal murada annahu idza khalafahum fi awwalil amri bi syai'i al-yasir. Ya, atau sesungguhnya yang dimaksud bahwasanya idza khalafahum, kalau menyelisih mereka para sahabat, fi awwalil amri, di awal perkaranya, bi syai'il yasir, itu perkara yang dianggap sepele. Ya, perkara yang dianggap sepele. Summa bitadarruji, kemudian dengan bertahap, ya, bertahap, yakhruju minaddin bil kulliyah, akhirnya dia keluar dari agama secara keseluruhan, menjadi kufur besar. Awalnya kufur kecil, menyelisih prinsip salaf, lama-lama menjadi besar, ya, akhirnya dia keluar dari Islam secara totalitas. Ya, jadi yang namanya kekufuran itu kadang berkembang. Awalnya kecil, lama-lama menjadi apa? Besar. Ya, kata beliau, fayaulu amruhu ilal kufri. Maka berujung perkaranya orang tadi sampai kepada kafir yang keluar dari Islam. Ya. Idza istamarra al-mukhalafata, kalau dia ya, melanjutkan, berlanjut penyelisihan tadi. Fayaulu amruhu ilal kufril akbar, maka akan berujung, mengantarkan, ya, perkaranya sampai pada kufur yang besar. Fayakhruja minadini kullih, lalu dia keluar dari agama semuanya. Ya, wa idza daraju bihi asyaitan, dalam keadaan syaitan itu menipu dia, melakukan ya tipuan, diseret pelan-pelan. Ya, diseret pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama tambah besar, lama-lama tambah besar, ya, penyimpangannya sampai akhirnya keluar dari Islam secara totalitas. Ya, wal hawa wan nafsu al ammaratu bisu. Ya, diseret oleh hawa nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan. Hatta yakhruja min ad-dini kullihi, sampai akhirnya dia keluar dari agama semuanya. Subhanallah. Ya. Sampai mereka berbuat kufur. Asbabnya karena menyelisihi satu prinsip dari prinsip agama atau menyelisihi manhaj as-salaf. Ya, ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Wa may yushaqiqir rasul 59 ya. An-Nisa 59 seperti. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, surat An-Nisa ayat 115. Afwan. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk pada dia, dia sudah ngerti petunjuk yang benar, bimbingan Rasul, tapi dia tetap menyelisihi. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalannya selain jalannya para sahabat. Ya, dikatakan kaum mukminin di sini para sahabat. Karena ya, yang Rasul masih hidup di sana yang menerima ajaran dari Rasulullah SAW, ini para sahabat. Menyelisih Rasul dan menyelisih para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan kemana mereka berpaling. Awalnya kecil. Ya, dia sudah tahu itu menyimpang. Dia sudah tahu itu bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya Rasul. Jalannya Rasul begini. Jalannya para sahabat begini. Kok dia cari yang begitu? Sudah tahu. Ya, nuwallihi ma tawalla. Apa hukumannya dari Allah? Kami akan palingkan kemana dia berpaling. Semakin dipalingkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubah. Ketika hati mereka sudah condong kepada kesesatan, maka Allah semakin sesatkan hati-hati mereka. Ya, Allah semakin sesatkan hati-hati mereka. Jadi apa? Ini akibat hukuman menyelisih manhaj salaf. Dalam keadaan dia sudah tahu manhaj salaf. Dia sudah tahu jalan yang benar. Tapi dia mengikuti hawa nafsu. Maka apa? Allah akan palingkan kemana mereka berpaling. Ya, ini hukuman di dunia. Wa nuslihi jahannam. Dan tempat kembali. Kami akan kembalikan dia ke jahannam. Wasa'at masira. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillah. Ya, oleh karena itu dilarang. Ya, kita menyelisih manhaj salaf. Ya, menyelisih as-sawadul a'zham. Dan kita kebalikannya, kita harus mengikuti as-sawadul a'zham, manhaj salaf, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dan ajaran mereka, ya, karena mereka adalah al-jamaah yang insyaallah harus kita berpegang teguh dengan kuat, ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.